Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ini adalah bagian terakhir dari kajian kita. Nampaknya karena keterbatasan waktu, saya manfaatkan kesempatan terakhir ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Semoga materi kita dalam kitab Lamudur bisa dengan izin Allah dilanjutkan dalam kesempatan lainnya. Pertanyaan yang masuk sangat banyak, oleh karena itu saya berharap yang terjawab pertanyaannya bersyukur, yang kebetulan belum terjawab, kalau ikhlas insya Allah dicatat oleh Allah pahalanya. Apa nasihat Ustaz bagi pengguna WhatsApp? Ana kurang tahu tentang WhatsApp. Cuma ana mendengar katanya, wallahu alam, lebih aman dibandingkan Facebook. Wallahu alam, maksudnya lebih aman itu dari sisi mana juga kurang mengerti. Tapi asy-syai' bisy-syai' yudzkar, karena sudah terlanjur ini disebutkan, maka perlu disebutkan juga tentang Facebook. Mungkin sebagian antum sudah mendengar nasihat asatidzah. Yang kesimpulannya nama nasihatkan seluruh muslimin, terkhusus ahli sunnah, salafiyin, untuk meninggalkan Facebook. Antum ataupun keluarga. Karena Facebook ini mendatangkan kemungkaran yang banyak. Baik itu kemungkaran manhaj, kemungkaran akidah, kemungkaran akhlak melalui media yang namanya Facebook. Pernah diberikan kepada saya sebuah artikel yang menyebutkan bahwa Presiden Amerika Barack Obama, ya katanya sih nama aslinya Mubarak, jadi dipanggil Barak. Barak Obama yang kafir itu melarang dua putrinya untuk bermain Facebook. Allah, kafir bisa memahami, bisa tahu efek negatif yang bisa muncul dari. Bagaimana Muslim? Bagaimana dengan seorang Muslim? Bagaimana dengan seorang ahli sunnah? Masih ada Facebook di rumah dia, di HP dia, pada istri dia, pada anak-anak dia. Sungguh dia barakallahu fikum membiarkan kemungkaran terjadi pada keluarganya. Ini yang pertama. Beberapa kali ikhwan memprint out beberapa pihak yang menggunakan Facebook yang katanya untuk alasan berdakwah. Tak satu pun dari beberapa Facebook yang status-status dan komentarnya itu di-print out-kan kepada saya yang mencerminkan sebuah dakwah. Enggak ada. Yang mencerminkan sebuah pembinaan. Pembinaan itu melalui kajian-kajian, masjid-masjid, pondok-pondok pesantren, majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu, media-media yang tidak ada kemungkaran di sana. Buletin, majalah, karya tulis, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Yang saya dapati dari beberapa print out Facebook itu tadi, adanya qila wa qal. Dari katanya ke katanya. Ghibah. Buhtan. Mengadu domba. Dusta. Perdebatan. Yang semua itu dilarang. Maka dari itu saya nasihatkan kepada seluruh salafiyin, untuk meninggalkan yang namanya Facebook. Pak Ustaz, dalam rangka kalau dakwah sih memang enggak benar cuma untuk berdagang, Ustaz. Ya akhi barakallahu fikum, antum telah diberi hidayah oleh Allah untuk meninggalkan tempat-tempat yang di situ ada kemungkaran. Kenapa ya akhi berhenti kuliah? Karena ada ikhtilaf. Masya Allah, bagus. Kenapa enggak jualan di pasar? Waduh, berat, Ustaz. Di pasar itu pemandangannya tidak bagus. Ikhtilaf lagi. Apa yang antum hindari di bangku kuliah ataupun di pasar itu lebih parah keberadaannya dan kemungkaran yang ada di Facebook itu. Diberitakan kepada saya berbagai hal yang terjadi di Facebook. Na'udzubillah. Maka sebagai nasihat, tinggalkan ya. Cari ma'isyah dengan baik. Masih banyak pintu-pintu rezeki dan sabar. Sabar, barakallahu fikum. Nggak lama lagi dunia ini kita akan berpisah dengannya. Sabar. Sabar. Jangan terlampau kita disetir oleh ambisi dan hawa nafsu kita. Kalau WhatsApp, ana tidak tahu, tapi beberapa masyayikh memakai WhatsApp memberikan faedah-faedah ilmiah. Wallahu a'lam. Ustaz, adakah fatwa ulama terkait hukum para wanita mengendarai sepeda motor atau mobil, terkhusus untuk salafiyah di Indonesia? Kalau hukum atau fatwa seorang wanita mengemudi mobil itu difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mubil, Syekh Rabi dan yang lainnya bahwa itu haram. Nah, barakallahu fikum. Dengan berbagai alasan yang semoga bisa dibahas nanti oleh beberapa ustaz tentang fatwa tersebut. Secara ringkas demikian. Lalu bagaimana dengan sepeda motor? Bisa saja ada yang mengatakan bahwa sepeda motor lebih berbahaya daripada mobil. Dari beberapa sisi, kalau mobil lebih terlindung, seorang wanita bisa dengan bercadar dan menjaga auratnya di dalam mobil. Relatif lebih aman. Bukan aman total, tetapi relatif lebih aman. Berbeda dengan sepeda motor. Berbahaya. Nah, secara praktek, mungkin antum lebih banyak berita tentang dari ana yang antum tak ketahui berapa banyak akhwat yang menjadi korban kecelakaan karena sepeda motor. Maka sebaiknya ana menyarankan untuk tidak mengendarai sepeda motor. Lalu bagaimana Ustaz dengan taklim? Kita ingin taklim. Taklim alhamdulillah di zaman ini bisa diakses dengan beberapa media. Dengan rekaman, ya. Dan beberapa yang lainnya. Nggak harus wanita hadir. Kalau memang tidak ada yang mengantar dia, tidak ada mahramnya. Atau tidak ada yang membonceng dia atau mengantar dia dengan mobil. Sabar, di rumah. Jangan mengendarai sepeda motor sebagai saran. Nah, kalau ketangkep polisi gimana naik sepeda motor? Iya. Yeah. Mana SIM-nya? SIM-nya, Pak. Bener nggak ini kamu? Coba dibuka cadarnya. Membuka awal. Barakallahu fiik. Dan berbagi. Kalau jatuh, siapa yang mengangkat dia? Maka dari itu, beberapa faktor lainnya yang kemudian ulama berfatwa tidak boleh mengendarai mobil. Allah musta'an. Akuan Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada seorang muslim yang terjatuh dalam kebid'ahan, akan tetapi dia jahil dalam kebid'ahan tersebut, apakah infak dan sedekahnya diterima oleh Allah? Tadi sudah terjawab ya. Kalau bid'ahnya itu mufassiqah, menyebabkan pelakunya sebagai orang fasik, tidak mengeluarkan dia dari keislaman, maka insya Allah sodakohnya masih diterima oleh Allah kalau dia ikhlas. Dan sodakohnya itu tepat sasaran. Sodakoh untuk membantu orang miskin, ya. Sodakoh untuk barakallahu fikum membangun masjid, sodakoh untuk para penuntut ilmu, ya, untuk dakwah, insya Allah diterima. Ikhlas dan tepat pada tempatnya. Tapi sodakoh untuk orang miskin agar membeli rokok, nah, ini enggak diterima. Pak, minta uang rokoknya, Pak? Enggak ada uang rokok. Uang makan ada. Nah, ya. Atau sodakoh untuk sesuatu acara, kegiatan yang menyelisih syariat, walaupun ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jika bid'ahnya mufassirah. Namun jika bid'ahnya mukaffirah, tadi juga sudah terjawab bahwa syarat diterimanya amalan adalah keimanan. Tidak diterima amalan seorang manusia yang tidak beriman atau keluar dari keimanan. Dalam webnya, Firanda menantang untuk memeja hijaukan perkara rojak. Bagaimana tanggapan antum? Jangankan meja hijau, meja biru, meja merah boleh. Ya silakan. Dan insya Allah kita akan mempertanggungjawabkannya secara ilmiah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Barakallahu fikum. Dia orang jahil, tidak bisa menimbang maslahah dan mafsadah. Nah, kalau ini benar terwujud, nah, justru akan kembali nanti efeknya kepada mereka. Nah, biznillah. Masya Allah, pertanyaannya tajam-tajam. Nah, ya Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang Libya? Nah, Libya, barakallahu fikum, tercampur di sana berbagai bentuk dan beragam afkar, baik pada tulabnya, pada murid-muridnya, ada yang sufi, ada yang asy'ari, ada yang khawarij, baik khawarijnya itu ke Hizbut Tahrir ataupun kepada yang lainnya, ada ikhwan muslimin, nah, pada murid-muridnya. Ada yang tidak mengamalkan sunnah, lihyanya, isbal, dan macam-macam. Nah, pada jajaran pengajar atau para dosennya juga demikian. Ada yang ikhwani, berpaham ikhwan muslimin, semacamnya juga. Macam-macam. Salah satu pengajarnya seperti Dr. Daud Rashid, ngajar fikih Bidayatul Mujtahid, demikian berita yang sampai kepada saya. Baru membaca sebentar, tutup kitab, bicara tentang politik dan trik-trik politik. Nah, orang semacam ini dibenarkan apakah? Apakah dibenarkan kita mengambil ilmu dari? Yang satu lagi dosennya juga tokoh politik lainnya. Yang satunya pendukung Said Qutb Hasanil Banna. Ya subhanallah. Prinsip salaf yang mengajarkan kepada kita, melarang kita untuk duduk bersamaan bid'ah, apalagi mengambil ilmu dari mereka. Duduk dari Arab Saudi, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengikuti Arab Saudi. Ikutilah dan berpegang teguh kepada negara Arab Saudi. Nggak ada hadis, nggak ada nih. Atau wasiat ulama, nggak ada. Nah, negara Saudi adalah salah satu negara yang memang betul-betul berniat untuk menegakkan tauhid dan memuliakan sunnah, menegakkan syariat Islam. Tapi pada posisi manusia, bisa tahu, bisa tidak tahu, bisa ingat, bisa lupa, bisa benar, bisa salah. Barakallahu fiik. Ikutilah Al-Quran was-sunnah, manhaj-manhaj salaf. Demikian, ikhwani fiddin, barakallahu fiikum. Jadi saya tidak menyarankan seorang pun untuk belajar di sana. Alhamdulillah, pondok-pondok pesantren ahli sunnah banyak sekali. Wal barakatu minallah. Ilmu kalau sudah diberkahi oleh Allah, dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Walaupun sedikit. Sebaliknya, ilmu kalau sudah Allah jauhkan dari barakah, maka jadi wabal ala sahibi, bumerang terhadap dirinya. Wassalamatu minallahi subhanahu wa ta'ala wa fi at-tamassuk bidini. Keselamatan itu hanya datangnya dari Allah dan juga pada upaya kita untuk berpegang teguh kepada sunnah. Apalagi belajar di IAIN. Nah, ini lebih parah lagi. Sebagaimana sebagian para pemateri di Radio Roja. Belajar di IAIN. Gurunya yang satu Mu'tazili, yang satu Bajahmi, yang satu Qadari, pengikut Harun Nasution, pengingkar takdir, yang satu liberalis, murid-murid orientalis barat. Barakallahu fiikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tentang Al-Karabisi Husain bin Ali Al-Karabisi. Siapa Husain Al-Karabisi? Punya karya-karya yang banyak dalam bidang fikih, usul fikih, tafsir, hadis. Karyanya banyak. Bukan orang bodoh. Ketika disebut nama-nama seperti Bishr Al-Marisi Wal-Karabisi wa juga Jam bin Sofwan, Ma'bad bin Al-Juhani, Amr bin Ubaid. Nah, dan yang lainnya, bukan antum bayangkan mereka orang-orang bodoh, orang-orang yang sekedar orator, ya, tidak punya karya. Mereka orang-orang yang berkarya. Ahli ibadah. Jangan dikira Al-Karabisi itu seperti para dosen-dosen di IAIN. Yang cara berpakaiannya pakai dasi, musbil, ihya potong, nah, barakallahu fikum. Cahaya ibadah aja enggak ada. Enggak nampak. Tapi tokoh-tokoh tadi yang sebagainya saya sebutkan dalam hal ibadah luar biasa. Khusyuk, zuhud dari perkara dunia. Barakallahu fikum. Kemudian dikenal dermawan, suka menolong orang-orang lemah. Luar biasa tokoh-tokoh ini. Ketika seorang ditanya tentang salah kebid'aan Husain Al-Karabisi, bahwasanya dia mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Enggak mau mengatakan Al-Qur'an makhluk. Lah, enggak mau. Karena sudah terbantah oleh ulama. Sudah diketahui kebobrokan akidah tersebut. Maka muncullah tokoh-tokoh baru memodifikasi bid'ah tersebut. Qur'an kalamullah, lakin lafzi bil Qur'an makhluk. Mau masuk memasukkan syubhat dan bid'ah ini ke tengah-tengah salafin dengan pakaian seolah pakaian salaf. Ini yang lebih berbahaya dengan orang-orang yang jelas-jelas mengatakan kami bukan salaf. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, "Ala iyyaka iyyaka wal karabisi la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu 4 marrat atau 5 marrat." Jangan hati-hati kalian dari Al-Karabisi ini. Jangan berbicara dengannya dan jangan berbicara dengan orang-orang yang berbicara dengannya. Diulangi 4-5 kali oleh Imam Ahmad. Apa kita merasa lebih hikmah dari Imam Ahmad? Kita merasa lebih hakim di dalam berdakwah dibandingkan Imam Ahmad. Merasa lebih fleksibel dibandingkan Imam Ahmad, merasa lebih berilmu dan yang lainnya, lebih merasa menjaga persatuan umat dibandingkan Imam Ahmad rahimahullah. Nah, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ma taraktu Baghdad a'lam wa afqah wa azhad min al-imami Ahmad atau min Ahmad bin Hanbal. Aku tidaklah meninggalkan negeri Baghdad. Yang aku tinggalkan negeri Baghdad, tak seorang pun ketika aku keluar dari negeri Baghdad yang lebih faqih, lebih berilmu, lebih zuhud dibandingkan Imam Ahmad, dibandingkan ulama-ulama yang ada di Baghdad. Ahmad bin Hanbal imamun fi saman khisal, kata Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam di 8 perkara, 8 bidang. Imamun fi sunnah, imamun fi lugha, imamun fi tafsir. Nah, imamun fi zuhdi, imamun fi wara. Imam Ahmad yang memuji siapa? Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bukan mendapat gelar LC, magister dan doktor, enggak. Dari seorang yang saleh, seorang yang berilmu yang memuji. Hadza Imam Ahmad mengatakan iyyaka iyyaka wal qanat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Man kana mukhalifan fi sayrihi li ahli syarr fa yuhadzar minhu." Barang siapa yang bergabung berteman dengan ahlus syar, ahlul bid'ah, ahlul ahwa dalam perjalanan dia, yakni dalam perjalanan dakwahnya, perjalanan agamanya, maka waspadai dia, ditahzir dia. Dan ini insyaallah akan datang waktunya biiznillahi taala, namun secara ringkas saya sebutkan. Maka main bagi seorang thalibul ilm belajar gurunya seperti ini kondisi. Belajar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, akidah, iman. Ilmu ini, maka hendaknya kalian mengevaluasi, meninjau ulang, meneliti dari siapa kamu mengambil ilmu. Begitu salaf mengajarkan. Tetapi kita ini memang semakin lemah, semakin hari semakin menurun kekuatan akidahnya, kekuatan imannya, kekuatan ilmunya, manhajnya. Sehingga berbagai bimbingan salaf itu menjadi gharib, menjadi asing bagi kita. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Maka saya nasihatkan untuk bersabar belajar melalui jalur yang diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan Anda kecil hati ketika Anda tidak memiliki gelar atau ketika putra Anda tidak bertitel. Jangan kecil hati. Nah, barakallahu fikum. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani tidak bertitel, tapi semua atau para doktor dan para profesor membutuhkan karya-karya beliau. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan hal ini baik-baik. Sabar ya ahli sunnah, isbiru. Bolehkah kita belajar atau mengambil ilmu dari Ustadz Ja'far Soleh? Nah. Jawabannya tidak boleh. Sekali lagi, tidak boleh. Apa hujahnya? Orang ini sudah lebih dari 2 tahun menebarkan berbagai syubhat di tengah-tengah salafi. Nah, upaya nasihat kepadanya sudah dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ubaid Jabiri hafizahullah dalam daurah tahun lalu. Beberapa syubhat dia dan sudah dijawab oleh Syekh Ubaid dan sudah tersebar jawaban Syekh Ubaid tersebut. Nah, barakallahu fikum. Namun nampaknya dia tidak mau meninggalkan syubhat-syubhat. Sampai akhirnya pada tahun lalu di bulan Ramadan kita berjumpa bersama di hadapan Al-Syeikh Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Mab'ali Hafizahullah di kediaman beliau. Dan telah mendengar langsung nasihat-nasihat dari Syeikh. Yang pertama, Syeikh menasihati untuk tidak mendengarkan dan mengikuti siaran radio Raja. Al-Syeikh mengatakan, man yahtarim aqidatahu wa manhajahu la yasma'adhi ru'idha. Wa man la yahtarim aqidatahu wa manhajahu fal yasma'. Barang siapa yang menghormati akidahnya dan manhajnya, hendaknya dia tidak mendengarkan. Saya menasihati kepada salafin untuk meninggalkan radio. Nasihat Syekh. Bukan tanpa alasan Syekh sudah mendengarkan. Bukan tidak ada hujjah. Syekh berfatwa ini dengan ilmu. Barakallahu fikum. Telah disampaikan di sana. Syekh mendengar dari kedua belah pihak. Nah, oh radio ini begini dan begitu ya Syekh. Nah, bahwasanya yang musyriknya adalah Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Namun ketika disampaikan kepada Syekh, siapa para pemateri dan pengelola radio ini? Nah, dengan hujjah, dengan bayyinah, dengan data di hadapan mereka, mereka mendengar itu. Syekh mengatakan, "Lah, jangan." Apakah mau mendengarkan nasihat Syekh? Jawabannya, mereka berangkat ke negeri Yaman di bulan Ramadan itu juga, menjumpai Syekh Muhammad al-Imam dan menanyakan pertanyaan yang sama. Bahkan nampak kesan ingin mendapatkan jawaban boleh dari Syekh. Karena pertanyaannya, ya Syekh, di Indonesia ada sebuah radio yang ikhwan berselisih tentangnya, ada sebagiannya yang mentahdir, ada sebagiannya yang mendukung. Kemudian ya Syekh, antum tahu di Indonesia itu yakni disebutkan kesyirikan, berbagai kemungkaran lah. Nah, dan beberapa kebaikannya. Syekh Al-Imam nampaknya sudah mendengar berita bahwa rombongan ini baru pulang dari Mekah. Sudah berjumpa dengan Syekh Rabi. Maka Syekh Limam Habibullah mengatakan, nah ini masalah ini diangkat kepada ulama kibar. Nah, kalau antum kebetulan ke Mekah atau ke Saudi, nah antum temui Syekh Rabi. Ya Subhanallah, ya Subhanallah. Nah, apakah kemudian puas? Tidak. Pulang ke sini, sampai ke sini, Ja'far Saleh masih tetap tidak mau rujuk dari pembelaannya terhadap Radio Raja. Dan masih mengatakan bahwa ustaz-ustaz di sana itu, yakni mayoritasnya atau kebanyakannya salafi. Salafi. Salah satu syubhat Ja'far Saleh yang juga dibantah oleh Syekh Rabi sebagai nasihat dari seorang ayah. Seorang yang sudah berpengalaman, berdakwah sejak sebagian ayah kita belum lahir. Syekh itu. Nah, Syekh sudah mulai berdakwah barakallahu fikum kurang lebih 55 tahun yang lalu. Mungkin sebagian ayah yang hadir ini belum lahir. Apalagi kitanya. Syekh sudah mulai melakukan surat menyurat kepada beberapa tokoh, memberikan amar lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Surat menyurat ke negeri Yaman pada waktu itu. Kalau hitungan Masehi mungkin pada tahun 55-56. Atau 57. Di mana kita pada waktu itu? Nah, seorang yang sudah berpengalaman. menasehati. Ya Rasulullah menyatakan, la syekh, la ula yuqarriruna madhab salaf. Tapi mereka menetapkan madhab salaf. Ini dalam masalah tauhid ini itu. Dinasihatin oleh syekh. Bukan sebuah persyaratan seorang itu dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ya, bahwa dia ketika dia telah menyelisihi madhab salaf 100% baru dikatakan di ahlul bid'ah. Lah, dikasih contoh oleh syekh. Beberapa contoh. Nih, nih. Safar al-Hawali, Salman al-Auda, kif. Mengajarkan wasitiyah, bahkan tahawiyah. Salafi? Kata Syekh bin Baz dalam fatwanya dan beberapa ulama yang lainnya. Khawarij. Nah, barakallahu fikum. Ya. Puaskah dengan nasihat Syekh tadi? Bukan nasihat Ustaz. Yang mungkin dia merasa setingkat atau mungkin sebagiannya dia merasa di bawah dia tingkat ilmunya dari syekh. Pulang ke Indonesia belum rujuk dari syubhat ini, bahkan masih saja berbicara. Barakallahu fikum. Ini orang pengikut hawa nafsu. Nah, bergabung atau bahkan memuji, mendukung ahlul bid'ah. Beberapa nama pemateri Radio Rojak sudah disebutkan di hadapan Syekh dan beberapa track record mereka. Dan Syekh mendukung bahwa mereka itu hizbiyun, bukan salafiyun. Nah, barakallahu fikum. Tapi tetap saja pulang masih mengeluarkan ucapan-ucapan yang justru itu mendukung atau membela mereka. Ini orang pengikut hawa nafsu. Jadi kalau ada yang bertanya, sudah ada upaya nasihat? Sudah. Bahkan syekh yang menasihati. Di kediaman beliau, dalam keadaan beliau sibuk. Menyempatkan, meluangkan waktunya untuk kita. Dan kita berangkat dengan biaya yang tidak sedikit. Berangkat ke sana. Sumbangsih beberapa ikhwan sehingga para ustaz itu berangkat ke Mekah. Nah. Barakallahu fikum. Jadi saya katakan tidak boleh mengambil ilmu darinya atau menghadiri majlis-majlisnya. Nah, bagaimana Ustaz tuntunan para ulama terhadap sebagian dai ahli sunnah di zaman ini yang katanya dia mereka atau mereka menolak rojak? Artinya tidak menyarankan untuk mengikuti, akan tetapi mereka mendiamkan dan justru membela Ja'far Saleh. Nah, yang nyata-nyata membela mereka. Jawabannya semestinya kepada jika benar demikian, barakallahu fikum. Sebagian dai mengatakan ya kita harus menasihati. Nah, oh, nasihati sudah 2 tahun lebih masalah ini. Antum sudah menasihati kemungkaran-kemungkaran dia yang menyatakan bahwa permasalahan Ihya Turoth tidak akan ditanya di kubur. Sudah dinasihati? Nah, kalau jawabannya sudah, gimana hasilnya? Mau tobat? Mau rujuk? Berikutnya juga pernyataan dia, pembelaan dia terhadap beberapa hizbiyin di zaman ini. Sudah antum nasihati? Kalau jawabannya belum, nasihati. Kalau jawabannya sudah, gimana hasilnya? Yang ketiga tentang Radio Rojak yang kalian sendiri para dai tadi mendengar nasihat Syekh Rabi. Nasihat Syekh. Enggak perlu menunggu kita, Syekh langsung. Bagaimana hasilnya? Wa antum sendiri sudah menasihati? Mau dia mendengarkan nasihat antum? Gimana? Apakah terus dibiarkan begini? Televisi dalam keadaan bingung. Dan menerima syubhat demi syubhat. Maka saya katakan, antum harus berlepas diri darinya. Kalau merasa belum menasihati, ingin mencoba lagi, dianggap tidak cukup. Nasihat-nasihat sebelumnya terkhusus dari Syekh Rabi. Apakah kita merasa lebih berilmu dari Syekh? Lebih hikmah dari Syekh? Lebih disegani oleh dia daripada Syekh? Nah, barakallahu fikum. Sudah, jangan kemudian kita ini digiring oleh Atifiyah di dalam bersikap, di dalam menilai. Jangan Atifiyah. Atifiyah itu perasaan dan emosional kita. Jangan, berjalanlah di atas ilmu. Berjalanlah di atas ilmu. Sunnah enggak butuh kita, salafiyah enggak butuh kita. Kita yang butuh kepada salafiyah. Kalau kita tidak mau berpegang atau bersantai-santai memegangnya, kita akan terpelanting jatuh. Sunnah dan salafiyah akan terus berjalan. Jangan dikira salafiyah dan dakwah ini butuh kita. Enggak. Kalau kita semua meninggalkan salafiyah, meninggalkan sunnah ini, tetap Allah akan dengan kudrah dan iradahnya akan terus berjalan. Dakwah ini akan datang orang lain yang menggantikan kita. Lebih baik dari kita. Barakallahu fiikum. Nah. Allahumma musta'an, apa tanggapan Ustaz terhadap tuduhan Dr. Ali Musri? Allahumma musta'an. Kita dilarang untuk melayani sufaha. Nah. Kita dilarang dalam syariat untuk melayani as-sufaha. Tahu sufaha? Orang-orang dungu yang enggak berakhlak. Nah. Antum menahan diri dari akhlak yang tidak baik ketika dialog, dari mencela, berbicara tanpa ilmu, dari dusta. Dia membalas dengan antum dengan celaan, caci makian, dengan dusta. Bagaimana antum mau bicara dengan dia? Hah? Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bagaimana sikap antum Ustaz? Sikap ana adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nah. Di antara ciri-ciri mukminin adalah ketika mereka diajak debat atau dicela oleh orang-orang jahil, jawabannya adalah salam. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi kepada amalan-amalan berikutnya. Yang masih banyak amalan yang belum kita lakukan. Jalan terus. Nah, barakallahu fikum. Ya. Begitu. Allahumma musta'an. Ustaz, apakah kita boleh membaca buku tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh bid'ah yang sudah ditahzir oleh ulama, akan tetapi buku itu ditulis atau muncul sebelum dia ditahzir? Contohnya seperti buku-buku karya Alil Halabi. Jawabannya tidak boleh dibaca walaupun yang dulu. Nah, karena antum nggak tahu, karena buku-buku dia yang dulu belum diperiksa. Jangan-jangan di situ ada bid'ah juga. Yang dibantahkan buku dia yang berjudul Manhajus Salafus Saleh. Ya, kemudian beberapa buku yang lainnya yang kemudian Lajnatul Daimah, Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya mengatakan bahwa Alil Halabi adalah pembawa bendera akidah Murji'ah. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, ulama melarang untuk membaca karya-karya orang ini. Nah, dan alhamdulillah apa yang dia tulis dalam beberapa masail itu juga ditulis oleh ulama kita yang lainnya. Kita bisa mendapatkannya dari seorang mukmin. Ya. Barakallahu, cerdas dia. Bisa memanfaatkan waktunya. Dengan cara apa? Sudah daripada ini, sudah orang bermasalah, masih ada buku yang lainnya. Ya. Enggak ada air mineral yang bernama aqua. Apa harus aqua? Kalau enggak ada aqua, enggak minum. Nah, ada yang lainnya. Ada fit, ada apalagi Cleo. Iya. Nah, cari, Bu, ada apa? Ada aqua? Enggak ada. Tinggal lagi. Pak, ada aqua? Enggak ada. Pak, ada aqua? Ini, Pak, ada yang Cleo. Oh, enggak mau. Subhanallah. Sampai dia mati kehausan. Karya ulama yang lainnya. Antum mau bingin yang fikih? Ada. Karya Syekh Shalal Fauzan. Karya Ibn Utsaimin. Nah, karya barakallahu fikum, ulama-ulama kita yang lainnya. Bingin masalah hadis, juga karya-karya ulama kita. Syekh Al-Albani, Syekh Rabi, Syekh Mubbit, dan yang lain. Cukup. Alhamdulillah. Bagaimana cara menghadapi anak kita yang sulit diatur. Apa harus diruqyah? Nah, boleh nah diruqyah sebagaimana Rasulullah SAW meruqyah Al-Hasan wal Husain. Nah, Al-Hasan wal Husain diruqyah oleh Nabi. Nah, diruqyah, didoakan, dimintakan perlindungan kepada Allah. Ya. Boleh diruqyah, ini yang pertama. Begitu mau masuk maghrib, diruqyah kalau dia sudah agak dewasa, ya, panggil sini anakku, dipegang, dipeluk dia, didoakan. Ridhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa amah wa min kulli ain. Kemudian di nafas. Wah, ada apa sih Abi nih? Enggak apa-apa, nah. Di ruqyah, besok di ruqyah lagi. Waktu dia tidur, pegang keningnya, pegang dadanya. Bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Al-Ikhlas, atau ayat kursi. Bacakan. Semoga syaitan jauh dari dia. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menempuh cara-cara yang hikmah dalam menghadapi anak-anak kita. Nggak mau diatur, ya karena kita terlalu banyak aturan. Hal-hal yang sebenarnya mubah, kita berlebihan. Kecuali perkara yang jelas-jelas mengandung kemungkaran, itu dilarang, itu pun dengan cara yang hikmah. Sulit diatur, lah, oh kamu sebagai orang tuanya membelikan dia HP BlackBerry. Ya sudah, pergaulan dia luas sebagaimana luasnya bumi ini. Nah, enggak soalnya dia siang saya minta hati. Ya kamu sebagai ayah kokoh yang kuat dengan penuh hikmah. Jangan anakku, jangan pakai hati ini. Ayah saya sama kamu. Nah, dinasihati. Lah si anak punya hujah, Abi sendiri pakai BlackBerry. Abi sendiri HP-nya yang sudah berarti tidak ada teladan, tidak ada contoh. Barakallahu fikum faqidu syai'i la yu'ti. Seorang yang enggak punya sesuatu, mana mungkin dia memberikan sesuatu itu kepada orang? Enggak mungkin kan? Lantung mengeluh anak saya sulit diatur, Ustaz. Dan bagaimana mau diatur? Antum izinkan dia bergaul dengan beragam manusia di muka bumi. Tidak hanya dengan si Ahmad dan si Zaid. Bahkan bergaul dengan si Johnny. Si Michael, si ini. Macam-macam. Ya pantas anak antum tidak mau diatur. Sehingga yang berikutnya apa saya katakan? Keteladanan. Keteladanan dari ayah dan ibu. Antumlah teladan pertama pada pintu gerbang pertama. Antum sebagai ayah dan ibu. Apa harus dijual semua? Tetap hati-hati. Jual. Beli HP yang kalau hilang antum pun gak mau nyari. Atau HP yang suatu saat ketika antum digonggongi oleh anjing, bisa buat ngelempar anjing di saat tidak ada batu. Wah, harganya cuma 200 ribu. Ya. Itu pun sering hang. Sudah, lemparkan aja. Daripada antum beli yang Android, yang BlackBerry, pikir-pikir 2 juta, 1 juta setengah buat lempar anjing, Mbak. Begitu. Keteladanan dari ayah dan ibu. Bagaimana anak mau diatur? Si ayah duduk di kursi depan main HP, Facebook. Ibu di ruang tengah juga main Facebook. Gimana anak mau diatur? Ayah tidak rajin sholat berjamaah. Bagaimana anak juga mau rajin sholat? Anak, si ayah dan ibu jarang mementingkan ilmu atau hadiri majlis taklim. Bagaimana kita ingin anak kita belajar din? Nah, maka yang saya katakan keteladanan. Ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitrah. Fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Setiap yang lahir itu lahir di atas fitrah, senang kepada khair, senang kepada tauhid, senang kepada kebaikan, senang kepada ibadah. Maka kedua orang tuanya lah yang merusak dia, yang menjadikan dia seperti Yahudi, kalau enggak akidahnya ya akhlaknya, atau seperti Nasrani atau seperti Majusi. Kedua orang tua. Ini yang saya katakan keteladanan dulu. Kemudian itu yang tadi anak katakan, cara-cara yang baik ketika anak itu salah. Jangan kemudian dia sudah terposisikan sebagai posisi tertuduh, terdakwa. Tinggal siapa? Jaksa penuntut umumnya. Akhirnya si anak siap-siap cari pengacara untuk dia berdusta, memutarbalikkan data. Jangan. Itu sudah salah langkah. Dari awal sudah salah. Tahu anaknya tadi mengambil uang di rumah. Jangan kemudian, kamu ngambil uang ya? Jangan. Enggak kok, yang benar. Soalnya ayah tadi, dia sudah dijatuhkan mentalnya. Nasihati dia dengan baik. Ingatkan dengan jannah, dengan nar, akhirat. Barakallahu fikum. Dan beberapa cara, metode lainnya bisa dipelajari dalam Quran, Wassunnah, dan bimbingan salaf. Rahimahumullah. Nah, jadi sekali lagi, itu tadi. Keteladanan. Allahumma musta'an. Apakah melakukan Monas mogok kerja nasional termasuk menentang pemerintah? Nah, termasuk menentang pemerintah secara nasional karena itu mogok nasional. Nah, tidak boleh seorang ahli sunnah ikut-ikutan dalam kegiatan seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, apakah setiap kemaksiatan diampuni oleh Allah? Naam. Semua dosa diampuni oleh Allah jika mau bertaubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Jangankan kemaksiatan biasa, kekufuran, nah, kesyirikan pun diampuni oleh Allah. Jika mau bertaubat dengan ikhlas karena Allah, meninggalkan kemaksiatannya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka Allah ghafur, Allah itu rahim, latif bi'ibadihi. Sangat lembut terhadap hamba-hambanya di saat mereka melakukan dosa. Kemudian bagaimana caranya supaya tidak terulang kembali? Segala wasilah, segala media yang bisa mengantarkan Anda kepada maksiat, tinggalkan. Teman yang jelek, yang berpotensi mengajak antum kepada kemaksiatan, tinggalkan. Teman, barakallahu fikum, berbagai lingkungan yang juga mendukung antum untuk melakukan kemaksiatan, tinggalkan. Nah, kemudian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah taufik untuk bisa bertaubat. Nah, kenapa televisi tidak pantas, Ustaz? Nah, kenapa ya? Televisi tidak pantas. Sudah dijelaskan tadi. Nah, televisi. Sebelum itu saya ingin ngajak diskusi antum. Yang baik di televisi itu apa? Cerdas cermat. Yang bisa menyebutkan perkara positif di televisi, fadhol. Azan, suara azan ya. Nah, suara azan. ketika menyebut asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Salah maknanya. Tiada yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Karena ilah itu artinya ma'bud, ma'luh. Kurang tepat. Lebih tepatnya, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Nah, gimana kira-kira? Sudah rujuk? Labas, kita terima satu azan. Apakah berarti kalau ingin mendengarkan azan kita beli televisi? Karena adanya kemaslahatan tadi yang baik, ayo rame-rame beli televisi dalam rangka mendengarkan suara azan. Nah, Allah musta. Apa lagi yang baik? Apa itu? Hasanah tentang ajaran Syiah. Gimana sih hasanah tentang ajaran Syiah? Khazanah mungkin ya. Khazanah. Idul Ghadir. Idul Ghadir. Nah, Idul Ghadir. Nah, siapa yang menampilkan itu? Ahlus Sunnah? Allah musta'an. Salatun aw salasatun la yu'tamanu 'alaihim, kata salaf. Tiga pihak yang tidak bisa dipercaya. Disebutkan beberapa di antaranya al-qassas, ya, yang mendirikan dakwahnya di atas cerita-cerita. Ya, saya bermimpi. Nah, ketika itu saya datang ke rumah fulan. Ini maunya mengangkat tokoh si fulan. Ketika saya buka pintunya, ternyata keluar cahaya. Nah, dari bumi ini ke langit. Kemudian saya yakin bahwa dia adalah orang yang soleh. Ini pesat. Nah, ini nggak boleh dipercaya. Kata. Yang kedua, ini yang penting untuk kita sebutkan. Mubtadi'un yaruddu alal mubtadi'. Seorang ahlul bid'ah membantah ahlul bid'ah yang lainnya. Itu gak bisa dipercaya. Nah, alhamdulillah sekarang dia sudah membantah Syiah. Ya, terus kenapa? Orang-orang sufi juga membantah Syiah. Nah, orang-orang sufi, tarekat-tarekat itu membantah Syiah. Bahkan kira-kira tanggal beberapa satu Muharram yang lalu melakukan demo di kota Bangil, Jawa Timur. Sufi. Nah, dia menyatakan Allah di mana-mana. Wah, berbagai abafil yang lainnya. Maka dari itu, apalagi kebaikannya? Sulit rasanya ya mulai tadi. Hah? Apa itu? Sidang isbat. Jadi kalau mau masuk Ramadan, beli TV. Untuk mengikuti sidang isbat. Nah. Selesai Ramadan dan Idul Fitri, jual lagi. Hanya sekedar mengikuti sidang isbat. Bisa diikuti melalui radio. Nah, barakallahu fikum. Atau nggak perlu ngikutin, ada apa? Tunggu beritanya aja, pengumumannya. Daripada antum sibuk mendengarkan perdebatan ini itu, sudah tunggu pengumuman. Nah, ada pengumuman? Traweh malam ini. Nggak ada? Besok trawehnya. Enak kan? Nggak usah sibuk mendengarkan atau mengikuti kegiatan tersebut. Nah, jadi, kenapa saya katakan ini? Ternyata antum sulit kan mau menyebutkan. Padahal banyak orang ini. Untuk menyebutkan kebaikannya. Sekarang saya balik. Sebutkan kejelekannya. Berebut mungkin ada munculnya. Terlalu banyak. Nah, syariat Islam mengajarkan bahwa kaidah kalau suatu perkara mafsadahnya lebih besar, maka ditinggalkan, wajib untuk ditinggalkan. Setara saja antara maslahah dengan mafsadah, ulama mengatakan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Upaya menghindarkan diri kita, menjauhkan diri kita dari efek negatif lebih dikedepankan dibanding upaya kita mengejar sebuah hal yang positif. Karena di situ mengandung yang negatif setara. Kalau lebih negatifnya, kaidah ini nggak berlaku sudah. Secara otomatis wajib ditinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang khamr, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا Apa? Kul fihima. Naam. Ya wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima. Barakallahu fikum. Ismun. Qul naam, Allahumma musta'an, gara-gara ujian akhirnya lupa juga nanya. Qul fihima ismun kabirun. Ha? Wa manafi'. Wa ismuhuma akbar min nafsihi. Sesungguhnya pada khamar dan maisir itu, kata Allah, ada dosa, ada kemungkaran, ada negatifnya, tapi di sana juga ada manafi', manfaat, manfaat, manfaat. Nah, barakallahu fikum. Bukan hanya satu manfaatnya, manafi', kata Allah. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, tapi efek negatifnya, dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Maka diharamkan oleh Allah. Sama juga televisi. Apa yang kita inginkan bisa kita dapat dengan kegiatan atau cara yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Allahumma musta'an. Ustaz, ana ingin bertanya di luar topik. Ana sangat ingin mendapatkan nasihat atas masalah yang sangat rumit, yaitu masalah rumah tangga. Untuk itu, apakah ana bisa menghubungi Ustaz dengan kirim surat? Ya silakan, atau email, enggak punya email saya. SMS atau telepon. Nah, boleh pakai kirim surat atau SMS. Nah. Barakallahu fikum. Kalau ini ikhwan, dabas. Tapi kalau ummahat, jangan SMS dan jangan telepon. Nah, sampaikan melalui surat. Mungkin di sini banyak asatidzah, ahfal bin ustaz-ustaz, barakallahu fikum. Antum bisa kirimkan melalui surat tanpa antum sebut namanya. Ustazuna Ustaz Abdurrahman Mubarak yang ada di Jakarta ini, atau sering ke Jakarta, ataupun asatidzah yang lainnya yang belum bisa ana sebutkan satu persatu. Tanyakan. Ada beberapa ustazah yang bisa antum sampaikan melalui majalah syariah, nah, majalah wanita, nah, yang mereka juga asatidah yang masya Allah berilmu, wala nuzaki ala Allah ahadan, Allah hasibuhum. Allahumma musta'an, masih banyak pertanyaan di hadapan saya ini, namun karena keterbatasan ilmu yang pertama, dan keterbatasan yang lainnya, nah, maka saya mencukupkan kajian kita kali ini sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian ini sebagai kajian yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Dan kurang lebihnya maaf, dan apabila antum mendapati kekurangan atau kesalahan, dengan penuh terima kasih saya mengharap adanya masukan. Jazakumullahu khairan. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.